والله أعلم وكل ما سوى الله سوى الله أعلم وكل ما سوى الله أعلم وأنا واحد من ذلك أعلم. Sama lagi, satu lagi. Nah, dua berapa? Alasan Islam adalah jadid Imam Al-Fatihah Al-Wakam Sulaiman Al-Adid An-Nabi At-Tamimi Rahimahumullah Ta'ala Al-Fatihah Salasa Bismillahirrahmanirrahim Ya'lam Rahimahullah Asa'atun Jadi Wa'ala Inna Ta'atun Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah lam asanakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah wa bidzalika wahdahu mukhlishallahu wa bidzalika amallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha wa dalilu kama qala ta'ala sama kala kujina wajin sa'illa liya'buduni wa makna ya'buduni wa'buduni wa'adhamu ma amara Allahu bihi at-tauhidu wa huwa iqamullahi bil ibadah wa a'dhamu ma naha anhu as-syirku wa huwa da'watu ghairi ma'ahu wa dalilu qawlu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa idha qila laka ma'rifatuha wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al aslul awal ma'rifatur rabbi ma'rifatur rabbi wa idza qila man rabbuka faqul rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabb wa rabba jami'al alamina bini amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun lahu laisa li ma'budun siwahu wadalilu qawlu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dhalika alam. Naam, barakallahu fikum. Baik, di sini telah kita ketahui jawaban ketika seorang akan ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Maka jawabannya seperti apa yang telah ditalqinkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih. Rabbku adalah Allah Jalla wa Ala yang telah memelihara aku dan memelihara seluruh al-alamin bi ni'amih, alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Ni'am itu jamak dari nikmat. Dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, Rabballahu, pemeliharaan Allah terhadap dua makhluk Al-insi wal jin itu ada dua macam. Yang pertama, Rabba bini'ami, yaitu memelihara dengan nikmat-nikmatnya. Dengan nikmat yang Allah berikan, yang disebut Rabba di sini juga dalam artian tarbiyah. Kata Syekh, wa tarbiyatullah lil mukallafaini ala darbaini. Dan pengiraraan Allah terhadap mukallafain, manusia dan jin, ada dua macam. Ahaduhuma tarbiyatu bin ni'amil madiyah, yaitu tarbiyah at-taghdiyah wal imdad, yaitu tarbiyah pemeliharaan dengan at-taghdiyah, memberikan makanan, rizki. Nah, ma'isyah pada mereka. Ats-tsani tarbiyatullah li'ibadihi bima anzalahu ala rasulihi min wahyihi, yaitu tarbiyah Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya dengan segala atau dengan apa yang Allah turunkan kepada para utusan-utusannya berupa wahyu. Ini tarbiyah ad-diniyah yang sifatnya adalah agama. Baik, itu ya ikhwan. Jadi yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala bukan hanya sebatas tarbiyah apa? Al-madiyah, at-taghdiyah, bukan hanya berupa pemeliharaan itu berupa makanan saja. Tapi juga Allah Jalla wa'ala memelihara mereka dengan wahyu. Mengatur manusia ini dengan wahyu. Sehingga hidup ini ada aturannya. Ada perintah, ada larangan. Ada halal, ada haram. Ada yang boleh untuk diambil, ada yang tidak. Ada yang boleh untuk dilakukan, ada yang dilarang untuk dilakukan. Itu hidup. Itu adalah bentuk tarbiyah Allah Jalla wa'ala. Ikhwani fiddin azzani Allah wa'iyakum. Maka seorang insan, al-mu'min yang beriman, dia akan menggabungkan dua hal ini. Dia mencari, karena dia manusia yang hidup butuh untuk dia menegakkan punggungnya, untuk dia mempertahankan nyawanya dengan dia mencari ma'isyah, mencari makan dengan bekerja dan yang lainnya. Tapi tidak hanya itu. Ada satu kehidupan yang dia nanti pasti akan menjalaninya, yaitu kehidupan akhirat. Maka dia sangat butuh dengan at-tarbiyah ad-diniyah, yaitu segala apa yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Barakallahu fiikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb di sini mencakup itu tadi. Ya. Sehingga tidak ada hujjah lagi bagi manusia untuk mengatakan saya tidak tahu tentang perkara ini, saya tidak mengerti tentang perkara ini. Semua telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui utusan-utusannya. Nah, barakallahu fiikum ikhwani fiddin azzana Allah wa iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, fa idza qila laka bima arafta rabbaka, jika dikatakan kepadamu dengan apa engkau mengenali dan mengetahui Rabbmu, fakul, maka ucapkanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi, ucapkanlah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya, yaitu dengan bagaimana kita soal kita mengenali Rabb kita, kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh, kita mengenali Allah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Apa itu ayat-ayatnya? Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, al-lail wan nahar, malam dan siang. Adanya malam dan siang berganti. Habis malam datang siang, setelah siang datang lagi malam. Ya, pergantian malam dan siang itu. Wasyamsu wal qamar, juga pergantian antara matahari dan bulan. Ini ayat-ayatnya atau tanda-tanda kekuasaannya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-ayatu jam'u ayatin wa hiya al-alamah 'ala syai' allati tadullu 'alaihi wa tubayyinu. Al-ayat itu bentuk jamak dari ayah yang bermakna al-alamah, tanda-tanda. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayatul munafiqi thalatha. Ayat-ayat munafik itu ada tiga. Yang dimaksud ayat di sini alamah. Nah, al-alama ala syai' allati tadullu 'alaihi wa tubayyinu, yaitu alamat, tanda-tanda sesuatu tertentu yang dengannya menunjukkan hakikatnya dan menjelaskannya. Maka disebutkan di sini ayatullah ta'ala nau'ani. Ayat-ayat Allah itu ada dua. Kauniyah wa syar'iyah. Ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ayat kauniyah, fal kauniyah hiyal makhlukat. Ayat kauniyah itu adalah bisa dilihat dari makhluk-makhluk. Apa aja? Al-lail, wal-nahar, asyamsu, wal-qamar. Ya, manusia dan yang lainnya, itu ayat kauniyah. Wasyar'iyah, ayat yang sifatnya syar'iyah. Al-wahyu alladhi anzalahu Allahu ala rusulihi. Ayat syar'iyah adalah wahyu yang Allah Jalla wa'ala turunkan kepada para utusannya. Ayat-ayat kauniyah, adanya malam dan siang, matahari dan bulan, bintang, gunung, pepohonan, ya, lautan. Ini disebut ayat yang dengannya menunjukkan bahwa itu ada penciptanya. Ya. Tidak mungkin terbentuk dengan sendirinya. Barakallahu. Ini yang dimaksud bi ayatihi, yakni dengan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanda-tanda kekuasaannya tersebut. Ditambahkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, yang ketiga, bagaimana cara seorang itu mengenali Rabb-nya, yang ketiga adalah ayatun nafsiyah, yaitu tanda-tanda yang ada pada dirinya. tanda-tanda yang ada pada manusia itu sendiri. Tentunya dengan seorang melihat dirinya, barakallahu fikum, dia akan berpikir apa yang ada pada dirinya tidak mungkin terbentuk dengan sendirinya. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Adapun makhluk-makhluknya adalah langit-langit yang tujuh, tujuh tingkatan, wal arduna sab' dan bumi yang tujuh tingkatan, tujuh lapis, wa man fihinna dan segala apa yang ada di antara keduanya. Nah, dan siapa saja yang berada di antara keduanya. Ada faedah dari Syekh Mu'abid Al-Jabiri, disebutkan oleh beliau terkait dengan ayat wa makhluqat. Nah, nah, terkait dengan tadi ayat yang ketiga, apa tadi? Ayatun nafsiyah. Dalilnya adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian, artinya pada diri-diri kalian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Apakah kalian tidak memperhatikannya? Apakah kalian tidak melihatnya? Nah, kata Syekh, fa'arafna ayatul Rabbi ad-dallah ala wahdaniyah thalathatu asnaf. Maka kita mengetahui tanda-tanda ar-Rabb, tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala itu memang benar-benar ada. Dan satu Allah jalla wa'ala yang menciptakannya. Ada tiga bentuk. Yang pertama, al-awwal munazzalah hadihi ghairu makhluqah li'annaha kalamuhu, yaitu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini bukan makhluk, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua, afaqiyah. Afaqiyah itu makhluk seperti langit, bumi, Yang ketiga, ayatun nafsiyah. Ayatun nafsiyah. Sehingga dua jenis itu termasuk makhluk, yang satunya bukan. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan bi ayatihi wa makhluqatihi, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui adanya Allah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ya, pada hakikatnya makhluqat itu masuk ke dalam arti ayat. Nah, dan tidak sebaliknya. Paham dong? Tidak sebaliknya, ayat masuk dalam arti makhluk. Karena apa? Ada sebagian ayat bukan makhluk. Nah, sebenarnya sama. Ayatihi wa makhluqatihi. Nah, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah itu ya makhluknya itu tadi. Barakallahu fiik. Tapi bukan berarti seluruh makhluk itu ayat, karena ada ayat Allah Jalla wa'ala yang bukan makhluk. Apa itu? Wahyu. Dan itu adalah kalamullah azza wa jal. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh rahimahullah, seperti biasanya, beliau memahamkan umat ini tidak hanya berdasarkan akal, tapi nas, menyebutkan definisinya, kemudian diiringi dengan dalilnya. Karena memang inilah kewajiban yang diketahui oleh setiap muslim, mengenali agama ini atau mengenali Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, dengan dalil-dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan di antara ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar, malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, maka janganlah kalian bersujud kepada matahari, tidak pula kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, maka sujudlah kalian semua hanya kepada Allah Jalla wa'ala yang menciptakan mereka semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Di sini ada penegasan, ya, larangan seorang beribadah kepada matahari, bulan, ya, dan yang lainnya, atau yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka itu adalah ciptaan Allah. Tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Yang berhak adalah mereka yang menciptakan itu. Barakallahu fiik. Juga dalilnya, wa qauluhu ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy, sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia beristiwa di atas 'arsy, yughshil lailan nahar, Allah Jalla wa'ala menutup malam, menutup siang dengan malam, yatlubu hafitha, dengan gerakan atau cara yang cepat, wasyamsa wal qamar, dan Allah Jalla wa'ala menciptakan matahari dan bulan, wan nujum, dan bintang-bintang, musakharatin bi'amri, mereka musakharatin, tunduk kepada perintahnya, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, dan hanyalah milik Allah penciptaan dan segala perkara. Tabarakallahu rabbul alamin. Keberkahan Allah Rabb semesta alam. Di sini dalil yang menyebutkan Allah lah yang menciptakan makhluk-makhluknya tadi, ya, langit, bumi dan yang lainnya. Ini nas secara dalil naqli disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Maka dari itu Syekh menyatakan warabbu huwal ma'bud. Ini kaidah ini. Beliau masuk pada kaidah ar-rabbu huwal ma'bud. Ar-rabb dialah yang diibadahi, itu maksudnya. Ar-Rabbu dialah yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Dan ini juga sesuai dengan kaidah at-tauhidur rububiyyah mustalzimun apa? Litauhid al-uluhiyyah. At-tauhid ar-rububiyyah, seorang meyakini Allah menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Ini mengharuskan bagi seorang yang yakin tadi untuk mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Nah, peribadahan kepada Allah Jalla wa'ala. Ini dalilnya. Barakallahu fiikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan lagi dalilnya. Ini kita menghafal dalil banyak ini. Wa dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, ibudu rabbakum. Telah kita ketahui makna ya'budu, apa artinya? Hah? Hah? Apa artinya, Pak Daniel? Hah? Apa? Sembahlah. Kalau tafsiran dari Ibnu Abbas apa? Pokoknya kalau ada kata-kata ubudu, ya'budu di dalam ayat, artinya wahidu. Tauhidkanlah Allah. Ya. Di sini perintah yang pertama disebutkan di dalam Al-Qur'an ini, ayat ini. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan, "Wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum." Tauhidkanlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Nah, barakallahu fikum. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. A'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian disebutkan di situ, alladzi ja'ala lakumul arda firasha, dialah yang telah menciptakan untuk kalian bumi firasyah, sebagai hamparan. Bumi terhampar, ya, itu salah satu nikmat. Nah, bagaimana kalau bumi enggak berupa hamparan, ya, bergunung-gunung seperti itu, sulit untuk orang hidup, ya. Wassamaa bina, dan langit sebagai bangunannya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah turunkan dari atas langit air. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, maka keluarlah dengannya at-tsamarat, buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, ini larangan yang pertama dalam Al-Qur'an. Apa? Fala taj'alu lillahi, jangan jadikan bagi Allah andada, tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Sehingga perintah yang pertama dan larangan yang pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah perkara apa? Tauhid dan larangan dari berbuat kesyirikan. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Al-Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah menyatakan, ya ayyuhan nas, dalam ayat ini adalah panggilan dari Allah untuk seluruh manusia. Artinya seluruh jenis manusia, al-mu'min wal-kuffar, baik itu yang beriman dan orang-orang kafir. Lian Allah dzakara fi hadhihi surah, suratul Baqarah, inqisamun nas ila thalathati aqsam. Karena Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam surat ini, yaitu surat Al-Baqarah, macam-macam manusia terbagi menjadi tiga. Al-qismul awwal al-mu'minun alladzina yu'minuna bil ghaib. Disebutkan di situ dari awal ciri-ciri kaum mukminin. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yu'tuz zakat al mu'minun. Nah, wal yaumil akhir, yu'minuna bil yaumil akhir. Disebutkan kesudahan mereka adalah muflihun. Apa muflihun? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, selamat. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, al-kuffar, orang-orang kafir, yaitu yang dengan jelas-jelas menampakkan kekufurannya dan penentangannya. Allah menyatakan, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sungguhnya orang-orang kafir, kondisi mereka sama saja. Apakah kamu kasih peringatan ataukah tidak, mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-munafiqun. Alladzina laisu ma'al kufar wa laisu ma'al mu'minin. Ya. Al-munafiqun itu enggak bersama orang-orang kafir, juga enggak bersama orang-orang mukmin. Nah, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang secara zahir menyatakan beriman tapi secara batin kafir. Itu orang munafikin. Jadi kaum munafikin di masa itu, ya, orang-orang yang menampakkan keimanan sampai dalam tahap dalam perkara jihad mereka ikut, ya, dalam pertempuran mereka pun juga ikut serta, tapi mereka tidak beriman. Sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, dan itu telah dipersaksikan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jika datang kepada engkau wahai Muhammad kaum munafikin, mereka menyatakan, aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah Jalla wa Ala yang mengetahui engkau adalah Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadibun, kaum munafikin itu dusta. Ya. dia hanya di lisannya saja dia menyatakan beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ha'ula kaum musyrikana, kaum munafiqin, syarrun minal kuffar, lebih jelek dari orang-orang kafir armujahiri, dari orang-orang kafir yang terang-terangan menampakkan kekufurannya. Munafikin lebih jelek. Barakallahu fikum. Sehingga paling keras azabnya nanti di neraka, yaitu kaum munafikin. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, "U'budu rabbakum." Ini perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. At-tauhid huwa apa? Ifradullah bil ibadah. Jangan sampai lupa ya. Ini terus nanti akan diulang-ulang. At-tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah. Kita harus bertauhid. Apa itu arti tauhid? Ifradullah bil ibadah. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Katsir, huwa Imaduddin Abu Al-Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi Al-Hafidh Al-Mashhur Sahib Tafsir wa Tarikh. Beliau adalah Imaduddin. Imaduddin ini lakop, julukannya. Imaj artinya tiang, ad-din agama, walaupun beliau sangat tidak suka dengan julukan ini. Abul Fida kunyahnya, kunyahnya Abul Fida. Namanya Ismail bin Umar Al-Qurashi Al-Hafiz Al-Mashhur Sahibut Tafsir, punya kitab tafsir. Apa kitabnya namanya? Tafsir? Tafsir? Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qur'anul Azim. Itu nama kitabnya. Ya. Dan dijadikan rujukan oleh umat ini. Wa Tarikh, juga beliau adalah imam tarikh, ahli dalam sejarah. Ya. Beliau punya kitab sejarah yang terkenal, apa? Hah? Al-Bidayah wan Nihayah. Min talamid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara jajaran murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini muridnya Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, Ibnu Qayyim juga termasuk murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir madhabnya Syafi'i. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah madhabnya Hambali. Barakallahu fiik. Demikian para ulama, ya. Lebih condong madhab yang mana? Tapi tidak kemudian mereka fanatik. Ya. Harus Syafi'i. Kalau ada yang selain Syafi'i, pakar rumahnya. Gak ada, gak gitu. Ya. Nah, perkara salaman dan gak salaman setelah sholat, ribut. Barakallahu fikum. Diusir yang gak mau salaman. Lah, ini bukan pengikut Syafi'i. Ya. Al-Imam Syafi'i gak brutal seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Perkara kayak gitu. Padahal di luar juga salaman berkali-kali. Tidak seperti itu. sehingga teladan kita adalah mereka, bagaimana mereka menyikapi perbedaan khilaf dalam permasalahan fiqih. Ya, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah menyatakan, man lam ya'rif khilafa au khilafata fil fiqhi lam yashum ra'ihatal fiqh. Siapa saja yang belum mengetahui perbedaan pendapat dari kalangan ulama terkait ilmu fiqih, sesungguhnya dia belum mencium harumnya ilmu fiqih tersebut. Karena dalam perbedaan itu ada dalil-dalil yang bermacam-macam. Nah, bukan kemudian dijadikan perbedaan satu perkara utama yang seorang saling menjatuh dalam permasalahan apa? Fiqih. Kalau terkait permasalahan akidah, semua harus sepakat. Ya. Kalau dikatakan syirik, ya, perkara ini adalah syirik, jimat itu syirik, semua harus sepakat syirik. Siapa menyatakan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah, jangan. Yang berbeda itu kita harus toleransi. Ah, enggak semua perbedaan itu harus toleransi. Kalau perbedaan itu terkait dengan permasalahan prinsip yang harus seorang itu berbeda, maka wajib seorang itu berbeda. Ini adalah perkara manhajiyah yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Baik, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.